Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengkaji surat Thaha, surat ke-20, juz ke-16, ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yunfakhu fissur wa nahsyurul mujrimina yawma izin zurqa. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Tiupan sangkakala yang pertama, manusia yang tersisa di bumi semuanya wafat dan binasa, alam pun punah. Tiupan sangkakala kedua berfungsi tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali. Dalam ayat 102 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, pada tiupan sangkakala kedua, mujrimin, para pendosa, kriminal, penjahat, dikumpulkan zurqa dengan wajah biru muram. Zurqa berasal dari bahasa Arab azraq, biru, biru muram, bukan lagi sekedar takut pucat, tapi biru sudah mukanya, lebam, sangkingkan takutnya untuk melihat catatan perbuatan, timbangan amal, neraka di depan mata, dan terbuka segala aib yang dulunya tertutup. Inilah yang digambarkan Allah tentang satu cuplikan di hari akhirat yang membuat akal pikiran kita sampai pada titik bahwa hari kiamat itu pasti. Karena Allah tidak saja menyebutkan tentang kiamat, tetapi mengilustrasikan, menggambar sekelumit peristiwa pada hari itu. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, para pendosa, para kriminal, kaum kafir, kaum musyrik, ateis, semuanya dikumpulkan dengan wajah muram. Muram durja bukan karena kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkan kepada seluruh manusia di bumi, saat kita masih sehat, saat kita masih hidup, saat kita masih dapat melakukan segala aktivitas, dengan satu peringatan yang tegas bahwa beriman itu membahagiakan. Beriman mengantarkan mukmin muslim ke surga. Allah juga memberi peringatan bahwa kafir melakukan kejahatan, dosa dan tindakan kriminal itu menyengsarakan. Konsekuensi logis selain di dunia adalah menderita di akhirat kelak. Orang yang berbuat adalah orang yang berani adalah orang yang berani bertanggung jawab saat dia melakukan perbuatan. Di sini kita menemukan kaum kafir, kaum musyrik, ateis, pendosa dan penjahat tidak berani bertanggung jawab. Sanubarinya mengatakan kamu salah, tapi dia tidak berani untuk menyatakan dirinya salah. Perang batin itu tergambar dengan wajah biru yang muram. Di studio telah hadir Ustadz kita perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 102 dari surat Thaha ini. Yawma yunfakhu fissur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi di ayat 102 ini kita disadarkan kembali dan kemudian kita dibuat menjadi orang-orang yang semakin yakin bahwa kelak akan ada satu kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di hari akhirat. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada, ketika seseorang mati tubuhnya akan hancur lebur, maka ayat ini, ayat 102 ini adalah merupakan jawaban bahwa kelak nanti di hari akhirat kita akan dihidupkan kembali. Yauma yunfakhu fis-suri, ketika sangkakala ditiup. Ya, ketika sangkakala itu ditiup. Bisa juga di dalam keterangan ayat lain kata wa nufikha fis-suri, ya, ketika roh-roh itu juga ditiup, maka mereka kemudian akan dikumpulkan. Nah, menarik di ayat ini bahwa kata yauma di sini bermakna adalah hari kiamat. Dan banyak sekali redaksi ayat Al-Qur'an dengan beragam bentuk, ya, dengan tambahan-tambahan yang juga menjelaskan hal ini. Jadi biasanya selalu dipakai kata yauma maliki yaumiddin, ya, pemilik pada hari pembalasan, yaumiddin. Di situ Allah menggambarkan akhirat itu sebagai yaumiddin, hari pembalasan. Yauma izi yattabi'una da'iya la iwajalah, pada hari itu mereka akan mengikuti seruan, ya, dan tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membelot. Jadi menarik di sini bahwa ternyata Allah menggambarkan wa nasyurul mujrimina yauma izin zurqa, pada hari itu kami akan kumpulkan orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan zurqa, kondisi wajah biru, muram, ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal ini akibat begitu rasa takutnya yang memuncak, ya, perasaan galau yang tidak tentu sehingga akhirnya muka itu sudah entah macam-macam mana bentuknya. Ya, di dunia saja kalau misalnya ada orang yang bersalah, mukanya itu kan pasti berbeda dengan muka orang yang tidak bersalah. Orang yang penipu itu wajahnya, ya, tatapan matanya itu berbeda daripada tatapan mata orang yang memang bersih-bersih saja, ya. Jadi gambaran wajah itu di dunia saja bisa dilihat, ya, seseorang bisa tahu dari bentuk mukanya, ya, apalagi ada ilmu-ilmu sekarang ini ilmu-ilmu perdukunan yang bisa membaca wajah, bentuk telinga dan sebagainya, diramalkan nasibnya seperti apa. Nanti di hari akhirat juga sama seperti itu, ya. Bahwa kondisi wajah juga berbeda akibat menanggung berbagai permasalahan berat yang sedang dihadapi. Nah, di sini Allah mengatakan wa nahsyurul mujrimin, pada hari itu kami akan kumpulkan orang-orang yang berdosa. Ya, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, tidak hanya dikumpulkan dalam keadaan muka biru saja, tetapi wa nasyurul mujrimina yauma izin, ya, wirda, dalam keadaan haus dahaga, ya, suatu kondisi yang begitu sangat menggenaskan, mukanya biru lembam dalam kondisi rasa kehausan yang begitu sangat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala cara pengumpulan ini juga berbeda-beda, ya. Apa mayyamshi mukibban ala wajhi ahda am mayyamshi sawiyan ala siratim mustaqim, apakah sama antara orang-orang yang berjalan dengan wajahnya dengan orang-orang yang melenggang lenggok berjalan di atas siratal mustaqim tanpa ada halangan sama sekali. Jadi orang mujrimin juga dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam kondisi yang berbeda, muka biru, dalam keadaan haus, ada yang berjalan bukan dengan kaki tetapi berjalan dalam keadaan mukanya yang berjalan. Ya, kalau di dunia ada orang berjalan dengan kedua tangannya, ya, terbalik, tangannya di bawah kaki ke atas. Tapi pada hari akhirat nanti suatu hal yang sangat dahsyat, ternyata ada orang yang berjalan dengan kedua mukanya, ya. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, pada hari itu juga kamu akan dikumpulkan dalam keadaan afwaja, bergelombang-gelombang atau berkelompok-kelompok. Ada kelompok orang mukmin, ada kelompok orang yang kafir, ada kelompok orang yang berdosa. Nah, di sini menariknya adalah Allah membahasakan dengan mujrimin untuk menunjukkan bahwa pada saat itu siapapun yang berdosa maka dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan zurqa, muka biru lembam. Ya, tidak hanya orang kafir saja tetapi juga orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang banyak melakukan dosa di dalam kehidupannya. Jadi jangan anggap pada saat kita sudah menjadi orang Islam, pada saat kita melaksanakan ibadah tapi ternyata kita masih suka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita akan bisa termasuk ke dalam golongan wanasyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hati-hati, karena bukan merupakan suatu hal yang menyenangkan pada saat kita berhadapan dengan Allah, tapi kondisi kita sangat menggenaskan. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan, kaum kafir, pendosa dan kriminal itu pasti menderita dan bermuram durja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.